بعهده سلم تسليما كثيرا بعد حفلة شبه فيقي هي بدأ منه فيقي sudah lama saya siap. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Usanni rahimahullah taala. Qala Muhammadun wa bin Maliki ahmadu rabbilahi khairu maliki. Wassalliyan 'ala nabiyyil mustafa wa alihi almustakmilin asyrafa wa astainullaha fi alfi ma qasidun nahwi biha mahfiyya. Tukarribul aqsa billadin menjaji wa tabsutul badla biwadin menjaji wa taqtadi ridan diga rusuh difa ikatan alfiyyat ibn mu'ti wa huwa bisa bakin haizun tahbi ila mustawjibun tana iya jamilah wallahu yakdi bihi batin wa firah liwalahu fi darajatil akhirah kalamun ala fin mufidun kan saki wasmuna fi'nun tumma harfu lil kalim wahiduhu kalimatun wal qalu amwa kilmatun biha kalamun qad yu'am biljari wa tanwini wa nida wa alwa musnadin lil ismi tamizun hasol bitafa'al tawa atatwa yafali wa nuni akbilana fi'lun yang jali siwahu mal harfu kahal wafi wa lam fi'lun mudari unyalin langka yasham wa madiyal afali bitakmis wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakuni nuni mahal fihi wasmun nahu sawaha yahal wal ismu minu marabun wa mabani li syabahin min الحروف المدني كشب الوضع في اسم جتان والمعنوي كشب الوضعي كشب الشبه الوضعي كشب الوضع في المسجد في الم... اسم جئتنا اسم جئتنا والمعنوي فيما توافي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتكار أسيلا ومعرب الأسماء ما قد سليما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومدي بنيا وعرب مضارع إناريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أي سكنا ومنه دفة ودكاسر وضم كأين أمس حيث وساكنكم ورفع ونصب جلا إرابا للإسم وفعل نحولا أهابا والإسم قد خصص بالجار كما قد خصص الفعل بأن يججما فارفع بضمين منصبا فتحا وجر قصرا كذكر الله أبده يسر وجزم بتسكير وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خباننا وارفع بواو منصبا بالألف وجر بيا إمام من الأسماء أصيف من ذاك دي أن صحبة أبانا ورفع محيث الميم من هبانا أب أخ هم كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير أسان وفي أب وتليه ينظر وقصرها من نقصهن أشهر شرط ذا العرب أي دفعلا لليك جاء أخو أبي كذا تلا بألف ارفع المثنى وكلا إذا بمطار ودفع وسيلا كلتا كذا كسنان وسنتان كبنين وبنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد أولف وارفع بواو وبيا جرا سي بسليم جميع أمير ومتنبي وشبه دين وبه إسرون وبابه ألهك والأهلون أولو وعلمون إليون وأرادون شد وسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب هو عند قوم يطارق ونون مجمع وما به التحق فاحتوى كل من بكسره نطق ونون متنية وملحك به بأكسد كستعمله فانتبك دولة والمدس وما بتا وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجار وفي نسل ما أكاد أولى تولدس من قد جئل كأدرئات فيه دا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصر ما لم يدفع يكوب دا الرديد وجعل النفي يفعلان النون رفعا وتدائنا وتسألون وحطفها للجزم ونسب سما كلم تكون لترم مطلما وسم مؤتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي ما كريما فالأول إعراب فيه قدر جمعه وولد قد كسيرا وثاني من كسن ونسبه ظهر ورفع وهوين وكدايد يجر وجر بالفتحة ما لا أي فعل وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمؤتلا أورف فألفا وفيه غير الجزم وعبد النسم ما كيدعو يرمي ورفع فيه من وحد جزيم ثلاثة هنا تقضي حكما لازما نكرة قبل المؤثر أو وكيء موكيء مقد كيرا وغيره معرفة كهم ودي وهند وبني والغلام والذي فما لدي غيبات أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير ودد صالي منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا كالياء والكافي من ابن أكرمك والياء من ابن أكرمك kal ya wal kafi min ibni akrama qala ya wal ha'i min salihi ma malak wa kullu mutmarin lahul bina yajib walah du majura kal di manusib li raf'i wa nasbi wa jarin nusalah ka arbina fa innana nilna mina wa alifun wal waw wa nun li ma ghaba wa ghairihi ka qoma wa lama min damir raf'i min damir raf'i wa min wa min damir raf'i ma yastatiru ka fal wa fit nabit nattabit itashkuru wa dirtifa'i man fi sali annahu wa anta wal furu'u la tastabihu wa dintisa bintin fisali ju'ila iya ya wa tabri'u laysa muskila wa fikhtiyarin la yaji'ul muntasil ida ta'at wa fikhtiyarin la yaji'ul muntasil ida ta'at ta'an yaji'ul muntasil wasil awisil ha'asalnihi wa ma ashbahahu fi kuntuhul khulfun tamaka daka khiltanihi wa tisol akhtaru gir akhtaru intisol wa qaddimil akhusa fit tisol wa qaddiman masyita fit tisol wa fit tihadir rutbatil zamfasla wa qad yubihul gaibu fihi wasla wa qabla ya nafsil ma'al fi'li tuzim nunu wa qayatin wa li sikot nudin wa li tani fasha wa li tina daru wa ma'la ala kiswa kun mukhayyara fil bakiyati wa tiraran khufafa mini wa ani ba'du man kasalafa wa fi laduni laduni qalla ma fi qatni wa qatni al-hatfu aydun qat yafi ismuni wa ainu musama mutlaku alamuhu ka jafarin wa khirnika wa koronin wa adanin wa lahiki wa sokamin wa haylatin wa wasikin wasman atawa kunyatan wa lakoba wa akhiran da insiwahu sahiba wa inyakuna mufrodaini fa'adif hatman wa ila adbi illa diradif wa minhu mangkulun kafadin wa asad wa durtijalin ka su'ada wa udad wa jumlatun wa mabi mazazin rukiba wa mabi masjin jumlatun wa jumlatun wa ma bi masjidin rukibada in bi gari wa hitama uri ba wa sha'a fil alami dul ido fa ka abdi samsin wa abi kuhafa wa wad'u li ba'dil ajnasi alam ka alami askhasi labdun wa wa am min daka umu iriyatin li akrab wa hakada tu ala tun li sa'lam wa mithluhu baratun lil mabarakada fajari amal alamun al fajra bidali mufradin mudakarin ashir bidi waditi ta'ala untatasir wadani tanin sanna murtafi wafisi wahudani ten kurtuti wabi ula ashir jami'in mutlaka wal maddu awla waladal buddin tiko bilkafi harfa duna lamin awma awalamu in kodam taha mumtani'a wabi huna awahuna ashir ila danil makani wabi hilka fasila bil buddi awbi samafu awhanna awbi huna likantikon awhinna mausul asma illa di untalati walia idamatun niya latusbiti bal matalihi awlihil ala mawanunu intusat falamala mawanunu min daini wataini syuddida aidan wa ta'widun bida kakusida jam'ul ladhi ulal ladhina mutlaka jam'ul ladhi ulal ladhina mutlaka wa ba'duhum bil wawi raf'an wa toqa billati walla illati kujumi'a walla ikal ladhina nazan wa qa'ab wa man wa ma wa al tusawi wa dhikra wa hakada du inda tai in shuhira wa kallati aidan ladayhim datu wa mawdi allati atadawatu wa mithuma da ba'da mastifhami aw man idza lam tughi fi kalami wa kullu hayal zamu ba'dahu sila ala dhamirin la ikin mustamila wa jumlatun aw shibuha alladhi wasil bihi kaman inda ibnu kufil wa sifatun sarihatun silatu al qawnuha bi murawil afalikal ayun kama wa uribat malam tudaf wa sadru sadri wa sadru wasil dhamirun in hadaf wa ba'dhum araba mutlaqan wa fi dal hati ayan ghairu ayin yaktafi in yustatal waslun wa illam yustatal fal hatu nazrun wa aba wa an yukhtazal in saluhal baki li waslil mutmila wal hatu indahum kathirun munjali fi aidin muttasilin in tasabbi fi'lin awasmin kaman narju yahab kada ka hatu man bi waswin khufida ka anta qadin ba'da amri min qada kada alladhi jurra bil masula jarka murabi kada alladhi jurra kadal ladzi jura bil mausula jarakamu bimal mausula kadal ladzi jura bimal mausula kadal ladzi bimal mausula jar kadal ladzi jura kadal ladzi jura bimal mausula jar kamu rabbil ladzi marutu fawabar al harfu ta'rifin awilla mufaqat panamatun araf taqul fihi namat waqad yuzadu laziman kala tiwal ana waladina tumala tiwal tirarin kabanatil awbari kadawati tanasa ya qaisu sari wa ba'du al-alami alayhi dakhala lil lamhi ma qad kana anhu nukila ka fadli wal harati wa numa ni fa dhikru dawahat usiya ni wa qad yasiru alaman bil qalaba mudafun aw mashhub al kaqaba wa hatta al intun wa hatta al intun adi atadif ajib afi gairi ajib afi gairi qatan hadis wala mubtada zaidun wa adirun khabar in kunta zaidun adirun ma ni tadar wa awalun mubtada wa tani fa'ilun nagna fi asarin dani waqis wa kastif hamin ni waqi ni nafi wa qad ya juz waqis wa kastif hamin ni nafi wa qad ya juzun nahwu fa'izun ulu rasad وثاني مبتدا ودل نصب خبر انفسي والافراد تبقى نستقر ورفع مبتدا بالتي لا قد رفع خبر بالمبتدا والخبر جزء المتم فأيدك الله بار والآيات شهيدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيكر الله وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كانت كله حسب وكفى والمفرد جامد فارغ وإن يستقى فهو ضمير مستقيم وأبرزه مطلق حيث طالما ليس معناه له محصولا وأخبار بدرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفتى أخبره ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفتك عند زيد نميرة وهل فتن فيكم فما خيل رانا ورجل من الكرام عندنا وركبة في الخير خير والعمل بير يزين والكسم لم يقل والأسر في الأخبار أن تؤخر وجواز التقديم إلى ضرر فمنع حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عديم بيان قد إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مستهدا لدلام ابتداء أو لازم صدر كمان لمجيدا ونحو عندي درهم ولواتر ملتزم فيه تقدم خبر قد إذا عاد عليه مضمار مما به عنه مبينا يخبر قد إذا يستجيب التصدير كأين من علمته نصير وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلى اتباع أحمد وحد رما يولم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم وفي جواب كيف زيد قل داني فزيد استبنيا عنه اتعرف وبعد لولا غالبا حط الخبر حط مناف الناس يمين دستكر وبعد واب أين اسمه فماما كمثل كل صاني إن ماما صنا وقبل حالنا يكون خبر عن الذي خبره قد أمير قد ربي الأبد مسيئا وآتم تبيني الحق وانو تنبيل حكم وأخبر بسنا أو بأكثر عن واحد كحمصارة سؤارة ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر ككان ضل بات أضحى أصبها أمسى وصار ليس زال بارها فتي أمان فك وهذه الأربعة لشبين وهذه الأربعة لشبين في أول نفي نتبع ومثل كان داما مسوقا بما كأتي مبتدأ مصيبا درهما وغير مادي مثله قد عمل إن كان غير مادي منه استعمل وفي جميع حتم وسط الخبر أجس كل سبقه دام حاضر قد كسب خبر ما نفيه فجي بها مطلوة نتالية ومن أصاب خبر نحس في واد تمام ما برف يكتفي وما سواه نكس ونكس في فاتئ ليس زال دائما كفي وليالي العامل مأمول الخبر إلى درفا أتى Arfajar wa matmanu sanisman wi wa ka muhimu mastabana anahum tana wa qatu zaru kana fi hasan kana kana asaha ilma man taqaddama wa yahdithuna wa yakunu al-khabar ba'da in wa law katsiran dastahar wa ba'da an ta'widu ma an hartukit kami fi ama anta bara faktari ma min mudari in li kana munjajim tuhdafun wa wahatul maltuzim wa ma'ala la sa'amina ma'duna ilma abaqan nafi wa tartibin jukin wa sabqa harfi jarin aw darfin kama bi anta maniyan ajazal ulama ajazal bi anta maniyan ajazal ulama bi anta maniyan ajazal ulama wa rafa ma'tufin bi lakin aw bi min ba'di mansubin bi mazam haythu hal wa ba'da ma wala nafi kan wa ba'da la وبعد ما أول سجر وبعد خبر وبعد لاوى نفي كان قد يجر في النكرة عمرت كان سالا وقد تالي لا توا عند الأمالا وما للتا في سيوى حين أمال وحتو دي رفي فاشا والأكشوكال تكان كادا وأسا لكن أدر غير مداري إن لهدين الخبر وكونه بدوني أن بعد أسا نصر وكاد الأمر فيه أكسا وكأسا هارا ولكن جو إلى خبر وحتم بأن متصلا وأزا مخلا ولكن أن مثل هارا وبعد أوشاك انتفاء النزارا وبعد أوشاك انتفاء النزورا ومثل كادا في الأصحي كاربا وترك عن معدي شروعي وجبك أن سأشعيك يهد وطفك دجعت وأخت وآلك واستعمال مداريئا لأوشك وكاد لغر وزاد مشيك بعد أشخ خلالك أوشك ديارينا بأن يفعل أنسى نفكت وجاردا أسى ويفع مطمرا بها إذا اسمن قبل قد ذكيرا wal fathah wal kasrah ajiz fi sini min nahwi asaitu antikal fathi jukin li inna ana laita lakin ala al ka ana aksola ka ana min amal ka inna zaidun alimun bi anni kufun walakin abnu dudikni walakin abnahu dudikni waraf amatu waraf adar tatiba waraf adar tatiba illa billadi warai waraida tertiba illa billadi kalata fiha ahuna garar badi walhamza inna talisad daimas dari masadaha wafi siwada kaksiri waksir filit tidai wafi bad isilah wahaitu inna liyamin ila ahukiyat dilkawali au halat mahal halin kazur tuhu wa ini du amal wakasaru min ba'di filin uli kami bilami ka'lam inna hula dutuka ba'da idha fuja'atin au kasamila lama ba'dahu biwajahinumi ma'til lilfajaja wada yataridu finnahwi khairu qawli ini ahmadu wa ba'da datil kasir tashabu khawala mubtida'in nahwa ini la wazar Walayalidillama makonu fiya wala minal afali makarodi wa tashabul wasi Wakot yaliha makot ya inna adalah kot sama alal ida mustahwida wa tashabul wasi toma amul khobar wal fasla was munhala kubal khobar wa masgoma bendul huruf ya mu'tilu ima ala hawa kot yubakul amalu Waja izun rofu kamu atufan ala mandu mansebi ina bada antas takmila wa uhikat bi inna laki nawa an min duni lai tawala ala wakaan wa khufifat ka anna faqala al amalu wal tajamul lamu idha matuh malu wa rubba mastugniha anha in bada manatikun arodahu mu'tamida wa fi'lu illa nakun nasyakhan fala tulfihi goliban bi indi musola wa in takhawf an nafas muhasakan wal khabar ja'al jumlatan min ba'di wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a fal asanu fadlu biqat aw nafiyun aw tanqisin wa walau katsirun dikrulau wa khufat ka'ana aidan fanuwi mansubu hawa sabitan aidan ru'i makhrajnya di mantapkan lagi kaki tajwidnya ya Ya, kita lanjutkan murojaah. Terakhir sampai pada wa fil baqiyati ya wa kun mukhayyarati. Ya wa kun mukhayyara fil baqiyati wa tiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Ya fil baqiyati ya situ arif. Itu ya. Ya. Fil baqiyati wa tiraron khaffafa minni wa ani ba'du man qad salafa fil baqiyati jarun wa majrur mutalliq bi mukhayyara wa tiraron waw harfu atin ittiraron maf'ulun li ajli khaffafa fi'lun madin wa alifu lil tak minni qusida lafdhu maf'ulun bi waw ani ma waw hay khaffafa ermi fi'lun madin ya ma bina al fathhi wa la alifu lil tak terus minni khusidalah tuh mafulun bih waw harfu atin wa ani ma'tufu ala minni wa ba'du fa'idun khafafa apa? Apa ya Rabbnya minni wa ani? Minni mafulun bih heh? Iya? Khusidalah tuh iya wa ani ma'tuf Kemudian ba'du ma'dun fa'il khaffafa. Iya. Qad harfu tahqiq salafa fi'il wa fa'il wa alifu lil itlaq. Iya. Man sudah belum di i'rab man. Sudah matnya. Ba'du man qad salafa matnya. Man ba'du wa mudaf wa man mudafun ilaih. Iya. Qad salafa. Qad harfu tahqiq wa salafa fi'il wa fa'il wa alifu lil itlaq. Iya, coba jelaskan apa wa kullu khayyara fil baqiyati wa tiran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa pada selain laita dan ala engkau boleh memilih ya dan padanya boleh dan sebagainya dan padanya boleh diringankan Dan sebagian ulama terdahulu apa? Meringankan. Mentakhfif. Apa? Meringankan, mentakhfif apa? Ani dan mini dan ani. Mini dan ani. Ya, mentakhfif apa? Nunnya. Dengan membuang apa berarti? Nun. Nun apa? Nun wiqayah. Ya kan? Mini, ani, apa syaitnya? Ayuhasailu anhu wa ani alaistu min qaisa wala qaisa mini. Ayuhasailu anhu wa ani lastu min qaisa wala qaisa mini. Ya. Ayuhasailu anhu wa ani lastu min qaisa wala qaisa mini. Ya. Silakan dijelaskan. Ada tambahan penjelasan? وكل مخير في الباقيات وطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف أداء يمكن تنبهكن ذكر مصنف في هذين البيتين حكم بينون وقايا مع الحروف ثم ذكر ليت بينون وقايا لا تهدف النون إلى شدودا yeah. وقال شاعر kami nyati jabirin id qara laiti usadihi usadifu wa atlifu julla mali. Hada apa ini maksudnya? Nadir. Hada nadir. Ya hafu nun al-wiqayah ma'a laita hina yudhifa ila al-ya nadir. Terus wa fi lisanil arab isbatu nun kathirun. Waqad warada fil Qur'an qala ta'ala ya laitani kuntum ma'ahum wa dhahiru kal musannif wa syarih anna hatu li adunan li laita fi laita ghairu syad walakinahu qalilun aw nadirun. Saya sudah lewat itu yang antum harus jelaskan itu akun khayyara fil baqiyati. Jelaskan fil baqiyati itu apa gitu. Silahkan kamu boleh pilih pada sisanya. Fil baqiyat pada sisanya, sisa dari apa? Laita, la'ala. Laita dan la'ala. Apa saja berarti sisanya? Inna, anna, lakinna. Itu. Boleh pilih. Boleh disertakan padanya nun. Niqayah boleh juga dibuang. Ya. Inni atau innani. Ya. Anni atau annani, ka'anni atau ka'annani, lakinni atau lakinnani, ya itu. Ya, sedikit jelaskan. Masih? Jadi, bersambungnya nun niswah, ya, bersama fi'il yang disandarkan kepada ya mutakallim, hukumnya apa? Hukumnya apa? Lazim. Harus. Kemudian bagaimana? Disandarkannya nun wiqayah bersama isim-isim fi'il. Hah? Harus juga. Contohnya apa? Darakani. Dan semisal itu. Harus. Ya, kemudian wajib tidaknya disandarkan isim kepada nun wiqayah ketika disandarkan kepada mutakallim bersama isim. Bagaimana? Harus tidak ketika isim disandarkan kepada ya an-nafas ya mutakallim untuk disertakan bersama nun wiqayah. Hah? Harus tidak? Hah? Tidak kecuali di berapa tempat? Tiga ya. Yang pertama pada qadni sebenarnya apa? Ladunni, itu kan? Ya. Kalau bersama huruf ya tadi pada sana itu melewatkan. Ya. Bersama huruf bagaimana? Pada laita seringnya ditambahkan padanya nun wiqayah. Bersama la'alla seringnya dibuang. Buang. Pada sisanya boleh? Boleh di. Boleh pilih. Ya, terus setelahnya. Wa fi laduni laduni qalla wa fi qadni wa qadni al-hadhu aydan qad yafi. Ya arid. Wa fi laduni laduni qalla wa fi qadni wa qadni al-hadhu aydan qad yafi. Ya. Wa fi laduni jar majrur mutalliq bi qalla. Ya. Wa fi laduni laduni wa huwa mubtada. Laduni wa fi laduni laduni ya. Laduni mubtada. Mubtada. Qasida apa? Qasida lafdh, ya. Qalla qalla fi al-madi wa fa'ilu damirun satir fi jawazan taqdiruhu wa ya'ud ila laduni. Ya. Bi tahfif. Ya. Wa fi qatni jar majrur mutalliq bi yafi. Wa qatni jar majrur bi wa bi qatni al-hazfu mubtada marfu' ala marfu' fi dhammatu zahiratu ala ghairihi aidan maf'ul mutlaq li fi'li mahdhuf qad harfu taqlil yafi fi'l mudhari wa fa'iluhu damirun mustatir fi jawazan taqdiruhu wa ya'ud ila al-hazf mana khabarnya laduni wa jumlatu min al-fi'l wa fa'ili yafi khabar li mubtada hazf khabar tadi yang laduni sudah dijelaskan belum khabarnya wa fi laduni laduni wa fi laduni laduni laduni kan mubtada khabarnya mana qalla fi qalla ya itu harus jelaskan tadi belum dijelaskan kemudian wa fi qadni wa qatni jar majrur mutalliq dengan apa yafi yafi ya al-hafiz sebagai mubtada mubtada aibon maf'ul maf'ul mutlaq maf'ul mutlaq ya kemudian jumlah fi'liyah min qad yafi sebagai fi ma rafin khabar ya khabar dari al-hadaf coba jelaskan maknanya apa laduni qalla fi laduni laduni apa? Laduni qalla fi laduni laduni itu sedikit pada laduni apa maksudnya laduni sedikit pada laduni tanpa nunul iqayah ya laduni tanpa nun iqayah sedikit sedikit ya terus wa fi qatni dan pada qatni dan qatni pembuangan itu terkadang dipenuhi berarti seringnya apa pada qadni dan qatni binunul iqayah ya, dengan nun iqayah jarang apa dibuang nun iqayahnya ah silakan ditambahkan annal fasi fi laduni isbatun nun ya apa qaul annal fasi ya. Fi laduni isbatun nun qauli ya. Ta'ala wa qad balagatil qad balagta qad balagta qad balagta min laduni uzra ya laikal hasbuha ya bi kiraati laduni bi tahfif wa kiraati farra kiraatu al farra al farra ha nafi' nafi' wal farra Abu Ja'far ha ya kiraatu nafi' Abu Ja'far ya min laduni terus wa wal kasir fi qad wa qadni wa qad isbatun nun isbatun nun wal wal hazfu wa yakilu al hazfu fi al hazfu qalil ya qalil wa wajid wa qad ijtama'a al hazfu wal isbat fi qawli sya'ir ya wa qadni min nasrul hubaybaini qadi qadni ya wa qadni min nasrul hubaybaini qadi Laisal imamu bisyahihil mulhidi ana syahid qadni wa qadi i'rabnya bagaimana qadni min nasril khubaybaini qadi qadni fi'il isim fi'il madi bima'na hasiba ay bima'na yakfi terus wa qatni ya dia isim di makna hasab mubtada dalam contoh ini dia isim dengan mana apa hasab sebagai mubtada terus mabni lil majhul mabni ala sukun ya kan mabni ala sukun fi mahalli rafa' min nunnya nun iqayah kita kan lagi membahas tentang apa qad yang dia merupakan apa isim terus wa nun lil iqayah dan dia mudhaf. Ya, terus wal ya mudhaf ilaihi, ya mutakallim mudhaf ilaihi. Iya, mabni ala sukun fi mahalli jar. Kemudian min nasr jar majrur mutalliq bi qatni. Ini mahdhuf khabar al mubtada. Iya, mutalliq dengan khabar mubtada. Ya. Min nasr jar majrur mutalliq mahdhuf khabar bagi qadni. Ya. Dan dia mudhaf al khubai al khubaini mudhaf ilaihi. Qadi huna yakuna qad hada isim ya boleh dia sebagai isim isim fi'il wa qad jumlah ibnu hasyim isim fi'il mudhari bi ma'na fi'ni wa qad isim fi'il madi apa isim fi'il. Isim fi'il terus? Bimakna yakfini. Ya yakfini. Fi'il mudhari bimakna yakfini. Isim fi'il mudhari bimakna yakfini terus? Wajalahu isim fi'il. Ya kalau Ibnu Hisham menjadikannya dia sebagai apa? Isim fi'il madi bimakna. Isim fi'il yang lain menjadikannya sebagai isim fi'il madi. Mananya apa? Kafini. Kafani. Ya. Juga ada yang lain yang menjadikannya isim fi'il? Isim fi'il amr. Ya. Kemudian ya-nya? Ya-nya maful bih. Ya, maful bih. Ya laisal imamu. Laisal imamu laisa isim fi'il madi. Fi'il madi nakis. Ya. Arba isim watan sibul khabar. Al-imam. Al-imamu ismuha marfu ala madraf yada matuzar ta'la irihi. Bishahih. Bishahih jar majrur. Mutalik. Jar majrur bimad. Ba'nya di sini ba' apa? Ba'zaidah. Nama maksud mas Laisa. Ba' apa? Ba'zaidah. Ba'zaidah. Ya. Ada enggak yang antum hafal? Ba'da ma wa laisa jarul bal khabar. Ya kan? Betul enggak? Ba'da ma wa laisa jarul bal khabar. Terus bisyahi berarti asyahinya khabar khabar li laisa man mansub tanda nasabnya apa fathah muqaddara ala ahli mana min dhuhriha istighal al mahal bi harakati harfi al jar al zaid ya al mulhid al mulhidi sifat ya sifat li syahi ya masih ada qad ada berapa macam qad 3 yang pertama isim fi'il madi. Isim fi'il madi. Madi al-mudari. Iya. Harf. Contohnya apa? Qadni dirhamun. Qadni dirhamun. I'rabnya? Qadni fi'il fa'il. Ya. Fi'il maf'ul. Fi'il maf'ul. Dirhamun fa'il. Dirhamun fa'ilnya. Terus? Yang berikutnya? Zorof. Apa? Zorof. Contohnya apa? Qad balaqad min laduni udra. Qad li tahqiq. Iya kan? Tetah qad balagtu qad balagta min laduni dzik azra iya kan qad kan yang merupakan tanda fi'il kan. Satunya lagi apa? Qad apa? Bermakna isim. Isim bermakna hasad ya. Contohnya apa? Qad ni min kasri al-hubabaini qadi. Ya. Qad ni min nasri al-hubabaini al-hubaybaini. Ya. Masih ada? Ya ada tiga macam qad ya. Ada yang dia merupakan isim fi'il atau isim fi'il? Ada gak yang fi'il? Ada. Qad? Hah? Ada. Qad zaidan dirhamun. Maksudnya kan yakfi. Zaidan dirhamun. Ya. Fi'il atau isim fi'il itu? Isim fi'il. Isim fi'il. Sudah kita lewatkan itu. Untuk dengarkan lagi ya pembahasan yang sebelumnya. Masih? Sudah. Ya, selanjutnya ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo 'alamuhu ka Ja'farin wa Khirniqa. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo 'alamuhu ka Ja'farin wa Khirniqa. Ismun mubtada marfu' wa lam tara fihi dhammah dhahirah 'ala akhirih. Yu'ayyinu fil mudhari marfu' wa fa'iluhu dhamirun satirun jawazan taqdiruhu wa ya'udu ila ism. Al-musamma faf'ul min yu'ayyin. Wa lam tunas bihi mansub. Ya. Pun min yu'ayyin wa lam tunas bihi fathatun muqaddarah. Ana min ru'yat azur. Terus mutlaqo hal min fa min dhamir musafir fi yu'ayyin. Ya. Boleh juga diraw sebagai sifat ya. Sifat min dari mutlaq mahdhuf. Mutlaq apa takdirnya? Ta'yinan mutlaqa. Ya, ismun yu'ayyinul musamma ta'yinan mutlaqa. Terus alamuhu khabar. Ya, di sana ada sisi Arab lain yang lebih bagus kata al-khabar yaitu apa? Mubtada. Mana mubtadanya? Alamu khabarnya? Ismun. Ismun. Terus ka Ja'farin wa Khirniqa. Jar wa majrur mutalik mahdhuf khabar li mubtada'in mahdhuf. Ya. Dzalika ka in wa qaulika. Ya, wa Khirniqa. Assalamualaikum ma'atuf ala Ja'far wa alif lil itlaq. Apa maknanya? isim alam menentukan yang dinamakan secara mutlak. Ya. Isim alam menentukan yang dinamakan secara mutlak. Ya. Alam itu yu'ayyin al-musamma mutlaq adalah isim. Alam adalah isim yang menentukan musamma secara mutlak. Apa maknanya secara mutlak? Bila qaidin. Bila qaidin. Ya. Qaid ada berapa macam qaid? At-takallum. Qaid takallum. Seperti pada yang ditunjukkan oleh apa? Anta. Domir. Domair kemudian. Qaid apa lagi? Khitab. Apa? Khitab. Khitab yang ada domir juga. Ghaibah pada domir. Yang lainnya? Qaid sudah kita sebutkan macam-macamnya. Qorina. Ya, macam-macamnya. Apa saja? Eh? Qorina. Ya, coba jelaskan antum dapatnya apa? Ismun yu'ayyinul musamma mutlaq wa 'alamuhu ka Ja'farin wa Khirniqa. Ya. Jelaskan. Al-'alamu alladhi ya'yinu musamma mutlaq. Ini bila qaid at-takallum wa al-khitab wa al-ghaibah. Ya. Al-ism huwa jisun yasmul nakirah wal ma'rifah. Ya. Wa yu'ayyin musamma. Yu'ayyin musamma akhraja an-nakirah. Ya. Ini bila qaidin. Bila qaidin. Bila yani akhraja baqiyatul ma'arif. Ya. Qaidi khitab al-ghaibah. Kal-mudmar. Ya. Terus masih? Terus. Cukup. Aslahnya nanti dilengkapi. Wa qaranin wa adanin wa lahiqi wa syadqa min wa hailatin wa wasyiqi. Wa qaranin wa adanin wa lahiqi wa syadqa min wa hailatin wa wasyiqi. Irabuhu wa khirniqa wa qaranin wa adanin wa lahiqi wa syadqa min wa hailatin wa wasyiqi. Ma'tufani ala Ja'far. Ya. Apa? Ma'tufat. Oh ma'tufani ya. Semuanya kan diatuf kan. Ma'tufat ala Ja'far. Coba sebutkan. Ya. Sebutkan beberapa qorinah yang menjadikan ya selain alam itu ma'rifah. Kalau tadi kan alam dia menunjukkan ketertentuannya sesuatu yang dinamai tanpa qorinah. Tanpa qaid. Kalau yang lainnya dengan qaid seperti si mausul. Dengan apa dia menjadi ma'rifah? Lafziyah. Dengan silah. Silahnya. Ya. Lafziyah berarti ini qorinahnya lafziyah. Kemudian pada isim isyarah al-musyaru ilaih. Ya, al-isyarah ya apa? Al-musyar ilaih. Terus pada apa lagi? Munada. Apa? Al-iqbal alaih. Terus pada apa lagi? Al. Al-muhal. Yang beral. Apa korinahnya? Nafzi. Nafzi. Yaitu maksudnya apa? Al. Masih ada? Domo. Ya korinah secara ringkas ada berapa macam? Korinah? Dua. Yang pertama apa? Ma'nawiyah. Yang kedua apa? Nafziyah. Ya lafziyah. Ya. Kalau takallum, kemudian juga ghaibah, khitab, qarinah apa ini? Ma'nawiyah. Juga tawajjuh, wal iqbal pada munada itu juga ma'nawiyah. Lafziyah, seperti pada simisi mausul. Juga yang beral. Ya. Kalau yang ma'rifah dengan idhofah, qarinahnya qarinah apa? Ya lafziyah juga dengan idhofahkan kepada yang ma'rifah. Ya silakan dijelaskan ada yang mau ditambahkan Ashraf. Qoronin ismu qabilah. Ya qoronin ismu qabilah. Adan. Adan ismu makan. Ya. Lahiki ismu faros. Liman. Ismu faros. Limu awiyatah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya wasyadqam. Wasyadqamin ismu jamalin. Liman? Li Nu'man bin Mundhir. Ya. Wahailatin ismu syah. Wasyiki ismu kalb. Oh, syek ismu kalb. Ismu kalb. Masih. Muqaranin yunsabu ilaihi Uwais al-Qarni radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Qaran. Nama satu kabilah yang nusibai ilaihi Uwais al-Qarni. Wa adanin sahilah al-Yaman. Ya, sahilah al-Yaman. Terus? Wa syiki qala fi tasrih dhakara fi nadmi sab'atu alam wa thaminuha al-kalb. Ya. Muwazzatu fi qawlihi ta'ala wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ya, talmih ya kepada ucapan Allah Ta'ala wa thaminuhum kalbuhum, yang menyamakan. Kenapa dijadikan yang delapannya apa? Kalb. Ya, wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da insi wa hu sahiba. Ya. Ini jelas ya, ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa. Wasmanata wa kunyatan wa laqaba. Ya. Waw atifah. Isman hal muqaddam. Ya. Ala amilihi. Wawa adhamir mustatir fi ata. Ya. Ata. Ata fi'lun. Fi'lun madhin mabniun ala al-fatah al-muqaddara. Ala fi akhiri ya mana min zuhuri ta'adzur. Mana min zuhuri ta'adzur. Ya. Wa kunyatan. Wa kunyat ya. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi huwa ya'udu ila alam. Ya, wa kunyatan. Wa kunyatan wa laqaba ma'tufani ala asman. Ya. Wa akhiran da'in siwahu sahiba. Waw atifah. Akhiran fi'lu amrin mabniun ala fathi. Litisali binuni tawqid al khafifah. Ya. Za. Za maf'ulun bih. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiru anta dha maf'ulun bih li akhiran. Ya, isim isim isyarah mabni. Isim isyarah mabniun ala sukun fi mahali nasbin. Ya, maf'ulun bih. In siwahu sahiba. In siwahu sahiba. In syartiyah jazimah. Siwahu maf'ulun bih muqaddam li sahiba. Siwahu. Siwa wa mudaf. Wa dhamirha dhamir mabniun ala dham fi mahali jarrin mudafun ilaih. Sahiba. Sahiba fi'lun madhin mabniun ala fathi wal alif lil itlaq wa fa'ilu dhamirun mustatirun mabniun fi mahali jazmin wa fa'ilu dhamirun mustatirun fi taqdiru huwa ya'udu ila ilalism wal laqab. Hah? Ilalism. Wa akhiran da'in siwahu sahiba. Ya. Coba terjemahkan maknanya. Dan alam datang dalam tiga bentuk. Sebagai isim, sebagai laqab, dan sebagai kunyah, dan sebagai laqab. Dan akhirkan laqab jika selainnya mengiringinya. Selainnya hak kembali ke mana? Kembali ke akhirun za kembali mana? Kepada laqab. Laqab ya. Insiwahu ha kembali mana? Insiwahu kembali kepada laqab. Iya. Berarti sahiba kali apa? Kembali ke kembali kepada laqab. Iya. Gimana? Hah? Kembali kepada isim. Kembali kepada isim. Wasman atawa kunyatan wa laqaba alam datang kadang sebagai isim, kunyah ataupun laqab. Akhirkanlah za, mana za? Laqab itu yang terdekat. Apabila selain, ya, selainnya berarti kembali kepada siwa fa'ilnya ya. Apabila selain apa? Laqab sahiba menyertainya. Kembali kepada siwa. Ya. Ya, silakan dijelaskan. Alam dibagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama isim, yaitu ya, selain laqab dan selain kunyah dan laqab. Ya. Kemudian kunyah. Yang kedua kunyah, yaitu nama yang diawali dengan abu atau ummu. Iya. Sebagai menambahkan. Menambahkan ibnu. Ya, dan yang lain juga am, ya, khalan, seterusnya. Terus. Yang ketiga laqab, yaitu yang menunjukkan pujian atau celaan. Iya. Seperti Zainal Abidin atau Anfunaqah. Iya. Terus. Wa akhiran da. wa khairan dain siwahu sahiba. Ya. Beliau mengatakan akhirkanlah lakob jika di, bersamaan datangnya bersama yang lain. Ada penjelasan? Maka di sini yang disepakati adalah ketika lakob datang setelah isim. Ya, yaitu maka hukum asalnya harus diakhirkan lakobnya. Iya, boleh enggak didahulukan? Ketika darurah syi'riyah atau ketika difahami. Iya, difahami dari lakob itu. Apa contoh darurah? Contoh darurahnya perkataan syairah bi anna dal kalbi amran khairuhum hasaban bi batni syiryana ya'wi hawlahu dzibu. Ya, bi anna dal kalbi amran khairuhum hasaba. Ya, yang kedua tadi karena lakabnya sudah masyhur. Seperti contohnya apa? Al-Masihu Isa. Ya, Isa. Al-Masih Ad-Dajjal. Ini juga bisa dibawa kepada yang tadi yang sudah masyhur. Masih ada yang mau ditambahkan? Berikutnya ada kritikan terhadap kalam musannif ya. Dari Syarih. Syarih mengatakan pada kalam musannif terdapat kesan bahwasanya jika lakab datang bersamaan dengan kunyah maka harus diakhirkan juga. Iya. Menurut Ibnu Aqil yang rajih, lakob boleh didahulukan atau diakhirkan ketika datang bersama dengan kunyah. Iya, bersama kunyah leluasa ya, boleh didahulukan ataupun diakhirkan. Tapi pendapat Ibnu Malik sendiri bagaimana? Pendapat Ibnu Malik sendiri seperti yang disebutkan oleh Suyuti, beliau berpendapat tetap ya. Wajib diakhirkan lakobnya. Meskipun bersama? Bersama kunyah. Kunyah, ya. San. Masih ada? Hah? Yang lain, ada yang mau menambahkan? Apa bedanya lakob dengan kunyah? Perbedaan lakob dengan kunyah, biasanya lakob posisi pujian atau celaannya dari makna kata itu sendiri. Sedangkan kunyah sisi pujiannya karena ada sebagian orang yang tidak suka dipanggil dengan namanya, iya. Maka dipanggil dengan kunyahnya. Iya. Amal kunyah faliyazam al-mukna biha bima'na bal bi'adami tasrih bismihi, dimuliakannya dengan tidak disebut namanya langsung, ya. Kemudian mengapa di sini ketika berkumpul ya nama dengan laqab wajib secara asalnya untuk nama dulu kemudian setelah itu disebutkan laqabnya? Dikarenakan kebanyakan laqab dalam bahasa Arab diambil dari selain nama manusia seperti yeah. Batoh, yeah. Maka didahulukan lakob didahulukan isim didahulukan nama supaya diketahui supaya jelas biasanya yeah. Itu yang diinginkan nama aslinya yeah. Yeah, untuk menepis waham kesan bahwasanya yang dimaukan dari lakob itu adalah mana aslinya ya yeah, seperti Batoh oleh sebutkan Batoh dulu disangkanya ya Batoh beneran bukan lakob untuk seseorang. Sehingga disebutkan apa? Namanya dulu. Berbeda halnya kalau sudah masyhur. Sudah. Ya, yang lain ada yang mau nambahkan? Hamam? Enggak ada. Ya, lanjut. Wa in yakuna mufradaini fa adif hatman wa illa atbi'il ladzi radif. Wa al wa harfu istinaf. Wa in fil syar. Syarat. Mana in profil syarat in? Harfu syarat jazim ya. Yakuna fi'lun mudhari naqis tansibul ism wa tarfa'ul khabar. Majzum bi in. Alamat jazmihi hazfun nun. Li annahu min al af'alil khamsah. Ya, min al amtiladil khamsah al alif Ismuha. Al-alif ini kembali ke mana? Kak. Hah? Ke isim sama lakob. Isim sama lakob, terus? Mufroda ini khabar yakun. Ya? Mansubun wa'ala. Wa'alamatu nasbi. Mansubun wa'alamatu nasbi alia. Ya, fa? Al-waqiyah fi jawabi syart. Terus adif. Adif. Fi'il amr mabniun ala sukun. Fa'iluhu ya. Fa'ilu. Ya. wa fa'iluhu dhamir mustatir takdir wujuban takdiru anta. Ya, hatman wal jumlah. Hatman selesai dulu. Hatman maf'ulun mutlak. Fa'dhif hatman ya. Kemudian jumlah, jumlah al-fi'liyah. Jumlah fi'liyah jawab syarat. Ya, fi mahali. Fi mahali jazmin. Jazmin jumlahnya ya, i'rabnya ya. Karena di sini fi'ilnya fi'il apa? Amr, tidak cocok dijadikan sebagai syarat sehingga tidak di i'rab pada fi'ilnya. Kemudian wa illa. Wa illa ibarah an al-harfain. Ya, yaitu wa in, wa in, wala. Wala, wa in la. Terus? Terus wawunya waw atifah. Terus? Waw atifah in syartiyah, la-nya nafiyah. Iya. Terus? Yakuna jawab syarat li fi'li mahdzuf. Adbi sebagai apa? Adbi. Jawab syarat fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il amr mabdin ala sukun. Wal fa'il domir mustatir wujuban takdiru anta. Wal jumlah. Wal jumlah minal fi'il wal fa'il jawab syarat li fi'il mahdzuf. Iya. Mana fi'il syaratnya? Mahdzuf. Apa takdirnya? Wa in lam yakuna mufradaini. Ya, wa in lam yakuna mufradaini. Ya. Terus alladzi. Alladzi maf'ulun bih. Isim. Isim mausul. Mabni. Isim mausul. Mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya. Radif. Radif. Fi'lun madhi. Wa fa'il dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa yaud ila alladhi. Iya. Fa'il jumlah. Minal fi'il wal fa'il. Silama utama halala minal i'rab. Aidnya ini ma'id. Aidnya mana? Alladhi. Hah? Nanti alladhi radif. Wa illa adfi'il ladhi radif. Aidnya yang kembali kepada alladhi. Mahdzuf. Apa? Apa berarti aidnya? Ya mustatir. Namir mustatir. Mustatir. Apa maknanya wa in yakuna mufradaini fa adif hatman wa illa fi illa zaradif? Dan apabila isim dan apabila isim dan lakabnya itu mufradaini. Mufrad. Kedua-duanya mufrad. Ya. Maka idafahkanlah. Hatman. Apa maksudnya hatman? Ya. Dan apabila tidak dan apabila bukan keduanya mufrad. Apa sih wa illa? Wa illa maksudnya apa? Wa illa. Dan jika kedua dan jika keduanya dalam keadaan bukan mufrad. Ada berapa gambaran nih? Apabila keduanya tidak mufrad ada berapa gambaran? Tiga. Yang pertama murakabain. Ya, keduanya murakab. Iya. Apakah isim dan lakabnya sama-sama murakab? Terus isim yang mufrad. Isim yang mufrad. Fi'ilnya murakab. Fi'ilnya murakab terus atau isimnya murakab. Isimnya murakab. Fi'ilnya mufrad. Fi'ilnya mufrad. Apa? Apa? Lakabnya? Murakab. Iya. Sama-sama murakab. Pertama isim dan lakabnya. Kedua, ya, isimnya yang murakab. Lakabnya mufrad. Yang ketiga, isimnya mufrad. Lakabnya murakab. Iya. Adbi'illadhi radif. Iya. Maka itba'lah yang di akhirnya. Yang di belakangnya. Maksudnya apa? Adbi'il ladhi itba'kanlah alladhi radif. Badal. Jadikanlah sebagai badal atau atofayan. Apanya? Adbi'nya. Itba'kannya alladhi radif. Yang setelah isim sama lakob. Yang setelah? Yang setelah. Ya, yang setelah isim. Setelah isim. Ya. Saya coba jelaskan. Ada beberapa gambaran. Bagaimana penjelasannya? Simpulannya? Ada dalam bahasa ini ada empat keadaan. Iya. Apabila isim berkumpul bersama lakob ada berapa keadaan? Empat. Empat. Yang pertama? Mufrodain. Sama-sama mufrod. Hukumnya bagaimana? Hukumnya khilaf indal basriin wal kufiin. Bagaimana? Kalau basriin mewajibkan mewajibkan idofah. Mewajibkan idofah. Contohnya? Hada. Hada sa'idu kurzin. Kurzin. Terus? Kalau kufiyin mewajibkan itba'. Mewajibkan atau membolehkan? Membolehkan. Membolehkan itba'. Dijadikan sebagai apa? Sebagai badal. Contohnya? Hada sa'idu kurzun. Nah, ada pendapat yang lain enggak? Ada. Ya, pendapat siapa? Pendapatnya Adanu Syari. Boleh katanya sisi yang ketiga, yaitu apa? Dijadikan sebagai apa? Taukid yang keduanya, taukid bil muradif. Terus keadaan kedua? Keadaan kedua ketika murakabain atau isimnya isimnya mufrad dan lakobnya murakab. Bagaimana ini? Isimnya mufrad, lakobnya murakab. Hukumnya bagaimana? Wajib idhofah atau bagaimana? Wajib itba. Wajib itba. Iya, wajib itba. Boleh enggak idhofah? Idhofah enggak boleh. Hah? Idhofah enggak? Enggak boleh. Ya, boleh enggak? Ada enggak? Boleh enggak? Boleh. Karena ini seperti susunan apa? Ghulamu Abdillah. Boleh didofakan. Kalau isim mufrad, lakabnya apa? Murakab. Sa'idu anfinnaqah boleh. Kemudian keadaan yang ketiga boleh dikotak. Apa? Keadaan yang ketiga tadi. Yang ini kan kedua, yang ketiga isimnya murakab. Isimnya murakab. Lakabnya mufrad. Mufrad. Harus bagaimana? Kalau seperti ini boleh diitba atau dikotak. Apa? Diitba. Diitba boleh juga di kotak. Kotak. Terus apabila dikotak maka bisa dua keadaan, rofa atau nasab. Iya. Terus kalau rafa maka dia khobar dari mubtada mahdhuf. Iya. Kalau nasab maka dia maf'ulun bih dari fi'il mahdhuf. Iya. Terus keadaan yang keempat. Ya, keadaan yang keempat terakhir sama-sama sama-sama murakab. Bagaimana? Sama boleh. Boleh. Itu boleh. Kotak, ya. Di kotak dari marfuk pada nasab, dari mansub pada rofa, ya. Kalau dari majrur bisa ke nasab dan rofa, gitu. Ya, kalau tergantung di situ, ya yang sebelumnya. Jadi kalau dari marfuk ke nasab, ya saja, ya. Kalau dari mansub ke rofa saja. Kalau dari majrur bisa ke nasab dan ke rofa. Ya. Masih ada yang ditambahkan? Cukup. Yang lain? Ada yang mau nambahkan? Ya, wa minhum manqulun ka fadlin wa asad wa dzirtijalin ka su'ada wa udad. Bismillah. Wa minhum manqulun ka fadlin wa asad wa dzirtijalin ka su'ada wa udad. Wa minhu jar wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam manqulun mubtada muakhir. Ya. Kafatlin jar wa majrurun muta'al jar wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin khabar li mubtada mahdhufin. Ya. Wa taqdiruhu wa dhalika ka'in kafatlin. Ya. Kafatlin. Wa asad ma'tufun ala fatlin. Ya. Wa dzirtijalin wa dzu ma'tufun ala manqulin. Wawu dulu, wawunya. Wau atifah. Ya. Wau atifah zu ma'tufun ala manqulin. Wa huwa mudhaf. Ya. Iktijalin mudhafun ilaih. Ya, kasu'ada jar kasu'ada jar wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin khabar li mubtada' mahdhuf. Ya. Wa dhalika ka'in kasu'ad kasu'ad udad kasu'ada wa udad Waw altifah udad ma'tufun ala su'ad. Ya. Coba dijelaskan. Dan syrah lana makna zaini al-baitain. Dan dari alam, dan dari alam juga ada yang mangkul seperti fadl, kafadlin seperti fadl dan asad. Dan juga ada yang burtajal seperti su'ad dan udad. Ya, silakan. Jelasannya. Yang qasimul alam ila murtajal, ila murtajal, murtajal, ila murtajal, ila murtajal, ila murtajal wa manqulin. Ya. Ma makna al-murtajal? Murtajal ma lam yasbik lahu isti'malun qablal, qablal alamiyah. Ya, fi ghairiha. Fi ghairiha. Kasu'ada wa udad. Wal manqul, wal manqul ma ma lahu ma sabaqa lahu isti'malun qabla al-alamiyah. Iya, fi ghairi, fi ghairi al-alamiyah, fi ghairi al-alamiyah, atau qabla al-alamiyah juga bisa. Terus yang manqul dari apa saja? Manqulun min masdarin, imma min, imma min masdarin, misal, misal fadl. Iya. Wa imma min, wa imma min ismun jins ka asad. Ya, wa imma min, wa imma min sifat, min sifah ka haris. Ya, kan haris. Terus wa imma min, wa imma min jumlah, jumlah. Misal, misal qama zaidun, zaidun qaimun. Ya. Terus hukumnya bagaimana? Hukumnya hadhihi takunu mu'rabah. Ya, hukumnya bagaimana? Hukumnya wa anna yang manqul dari jumlah. Manqulun, yang manqul dari jumlah, hukumnya bagaimana? Tuhka, yang dikaitkan. Ya, masih? Bisa luhu. Ya. Ja'a Zaidun qa'im. Ra'aitu Zaidun, ja'a Zaidun, ja'a Zaidun qa'imun. Ra'aitu Zaidun qa'imun. Ya. Marartu bi Zaidin, marartu bi Zaidun qa'imun. Yang sahih mu'rab atau mabni? Mu'rab. Ya, mu'rab. Berarti i'rabnya dengan harakat muqaddarah yang menghalangi apa? Harakatul hikayah. Ya, ya. Ya, masih. Yakfi. Ya. Wa jumlatun wa ma bi mazin rukiba ba in bi ghairi wahi tamma u'riba. Wa jumlatun wa mazin rukiba ba in bi ghairi wahi tamma u'riba. Allahu atifah jumlatun mubtada'un li khabarin mahdhuf wa taqdir minhu jumlatun. Ya. Wa wal jumlah ma'tufah ala jumlah minhu manqulun. Al waw atifah ma ismun mausul mabnun ala sukun ma'tuf ala jumlah. Ya. Bi masjin jar mazhar mutalik bi rukiba. Rukiba fi'il madin mughayyir sighah. Al fa'il dhamir mustatir fi jawazan taqdiruhu huwa. Wa nawil fa'il mustatir fi jawazan taqdiruhu huwa. Ya'ud ila, ya'ud ila ma. Ma, ya. Za'in bi ghairi wahi tamma u'riba. Za ismu isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. In harf syartin jazim, jazimun bi ghairi wai, bi ghairi jar majrur muta'alliq bi tamma alati. Ya, fa mudhaf wai, wai khusus dalam fi'il mudhaf ilaih. Tamma, tamma fi'il madin, fi'il madin mabniun al fathi fi mahalli jazmin fi'il syart. Fi'il syarat. U'riba, u'riba fi'il madin mughayyir sighah mabniun ala al-fathi wa na'ibul fa'il dhamir mustatir fi jawazan taqdiruhu huwa. Wa wal jumlah u'riba fi mahal raf'in khabar li qawlihi dha. Ya. Ana jawab syarat mahdhuf dalla alaihi khabar al-mubtada taqdiruhu Fa'u'riba. Ya. In bi ghairi wayh sama'u'riba. Ya, fa'u'riba. U'riba. Ya itu, u'riba ya. Jelaskan mana ya? Ah, sini khabarnya mana khabarnya? Za. U'riba. Berarti jawab syaratnya apa? Mahdhuf. Ya. Boleh pula dijadikan apa? U'riba sebagai jawab syarat, berarti khabarnya tanya apa? Yang mahdhuf. Ya. Ya, silakan dijelaskan maknanya. Wa jumlatun, dan di antara alam yang mankul adalah diambil dari jumlah. Ya. Wa ma bi masjidin rukiba, dan terkadang diambil pula dari tarkib masjid. Ya. Dan tarkib masjid di i'rab apabila tidak diakhiri dengan wai. Ya. Silakan dijelaskan. Tarkibul masjid huwa masjidul kalimataini kalimatan wahidatan munazzalan tsanihima manzilata ta'it ta'nis. Ya. Aina yaqa'u al-i'rab? Fi anna al-i'rab yaqa'u fi tsaniyah. Anna al-awwal talzamu halatan wahidatan. Ya. Yes. Wa tarkibul masjid fihi fi i'rab tarkib masjid salasa aujuh. Al-awwal u'riba i'raba ma la yansarif. Ya. Wasani tubna al-fath. Tubna al-fath. Salis. Wasalis tu'rab i'raba al-mutadayyifain. Ya. Masih. Wa amma idza kana khutima biwayh fa fihi wajhan. Ya. Al-awwal u'riba bil mabni bil kasrah, bunya al-kasri. Tsani. Wa tsani u'riba i'raba ma la yansarif. U'riba i'raba ma la yansarif. Masih. Lakin al-bina al-kasri huna sama'i wal sama'i wal ya Rob Mala Sorif Piasi. Iya. Masih. Cukup. Ya. Wa sya'afil a'lami dhul idhafah ka'abdi syamsin wa abiku hafah. Wa sya'afil a'lami dhul idhafah ka'abdi syamsin wa abiku hafah. Wa sya'a al-wawu harfu adfin. Sya'afi'lun ya, madin. Ya, sebetulnya istinafiyah ya. Al-wawu al-istinafiyah. Sya'afi'lun madin. Mabniun al-fatah. Sya'afi'l idhafah. Jarun wa majrurun muta'allikun bisya'a. Ya, dhul idhafah. Wa sya'afi'l alami dhul idhafah. Du. Marfu'un. Bagi apa? Fa'ilun marfu'un. Wa ala matrafi al-wawu niyabatan an dhamma fa huwa mudaf awal idafah mudafun ilayhi ka 'abdi syamsin wa bi kuhafa ka 'abdi syamsin jar wa majrur khabar li mubtada mahdhuf taqdiruhu ka qawli wa dhalika ka'inun ka qawlika 'abdi syamsin wa bi kuhafa al-wawu harfu 'atfin bi kuhafa ma'tufun 'ala 'abdi syams. Ya, enggak usah kakolika lagi ya. Karena sudah dimaukan apa? Lafadnya. Ka'abdi syamsin. Ya, kecuali kalau jumlah. Kakolika. Terus. Isyrah lana. Ma. Tadammanahu. Hadal bait. Ya. Dan isim yang diidhafahkan itu banyak digunakan pada alam. Pada alam seperti apa? Syams dan ulangi isim dan isim yang diidhafahkan. Diidhafahkan banyak mencakup idhafah. Isnadiyah diidhafah. Tarkib masjid idhafah juga. Apa maksudnya? Lebih khusus. Ya. tarkib idhofi mudhaf ilaih seringkali digunakan pada alam. Alam terus seperti Abdul Syams dan Abi Kohab. Ya, kenapa dicontohkan ada contoh ini? Apa rahasianya? Karena Nasir Rufi, maka karena Musonif menjelaskan bahwa pada juz yang pertama, pada bagian yang pertama itu di apa i'rabnya dengan harokat, yaitu abdi dengan harokat dan dengan huruf yaitu abi, dan pada bagian yang kedua di i'rab dengan i'rab munsharif seperti syamsin, dan yang kedua adalah ghairu munsharif seperti kuhafa. Iya. Beliau mengingatkan kepada kita dengan dua contoh ini bahwasanya bagian yang pertama itu mu'rab dengan harakat seperti abd, ya, dan dengan huruf seperti abi. Kemudian bagian yang kedua terkadang munsharif seperti syams, terkadang ghairu munsharif seperti kuhafa. Masih ada? Hah? Cukup. ووضع لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام. ووضع لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام. وهو حرف عطف وضع في الماضي مبني على السكون مبني على الضمة لاتصاله بواو الجماعة. والواو مبني على السكون في محل رفع فاعل. لبعض جر مجرور متعلق بوضع وبعض مضاف. Ajnasi mudhafun ilaih majrur alamatu jarhi kasrah. Alam maf'ul bi mansub wa alamatu nasbihi fathah wa sukkina lil waqaf. Ka'alami ya jarru majrur muta'alliq bi mahdhufin na'at li alam. Ya. Wa alami mudhaf ashhasi mudhafun ilaih. Lafzan. Irami apa lafzan? Tamyiz. Lafzan tamyiz li makna al-kaf. Jadi lafzan itu tamyiz dari makna kaf. Ya. Yani maknanya apa? Hah? Apa? Mitlahu min jihatil lafz gitu. Ka'alamil ashkhas lafzan. Yani semisal alamul ashkhas pada lafaz, dari sisi lafaz. Ya, wa huwa am wa huwa harfu atfin huwa mubtada. Am am fil madi mabni ala sukun mabni ala fathi usukina lil waqaf wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Kembali ke mana? Huwa kembali ke mana? Wahuwa am pada domir. Ya, bagaimana domirnya? Hah? Pada alamul jins. Ya, alamul jins. Ya, silahkan jelaskan apa namanya. Wadu li ba'du la jinasi alam ka alamil ashkhasi lafdan wahuwa am. Dan mereka ahlu nuhat meletakkan pada bagi Arab, ya, meletakkan meletakkan bagi alamul jins sebagian pada sebagian alamul jins alaman. Mereka meletakkan untuk sebagian jenis-jenis apa alam nama seperti seperti alam syakhs lafzan pada lafadznya wa huwa am, tapi dia alamul jenis secara maknanya am umum seperti nakirah. Ah, silakan jelaskan bagaimana, apa faedahnya? Hah? Bahwasanya alam ada dua macam. Ya. Alam syakhs dan alam jinsi. Ya. Terus adapun alam syakhs baginya dua hukum. Lafdiyun wa ma'nawiyun. Ya, hukum terkait dengan lafaz apa? Alam syakhs. Ayyu rada bihi nafsuhu bi'ini. Ini dari siapa? Lafadznya bukan? Lafdiyun. Secara lafad. Secara lafadznya bagaimana? Makna itu ya. Secara makna itu. Bagaimana, siapa yang bisa menyebutkan? Hah? Tentang alam syakhs, hukum-hukum lafzi yang berkait dengan alam al-asyos. Yang pertama apa? Sudah kita lewatkan kan? Disebutkan oleh syari ada tiga kalau salah ya. Ditambahkan lagi tiga ya. Apa yang pertama? Hah? Sihatu majil hal mutakhirah anhu. Hal bisa datang diakhirkan setelahnya. Ja'a Zaidun dhahikan. Iya kan? Kemudian dia mamnu' min ash-sharf dengan apa? Ditambahkan bersamanya ilah yang lain. Seperti Ahmad, hadza Ahmadu. Kemudian juga tidak dimasuki oleh al. Ya, seperti ja'a Amrun enggak boleh ja'al Amru. Nah, itu hukum-hukum yang berkait dengan lafaz. Adapun hukum-hukum ataupun hukum yang berkait dengan maknawi adalah apa? An yuradu bihi wahid bi'ainih, dimaukan dengannya satu orang tertentu. Ini disebutkan di sini bahwasanya sebagian jenis ataupun mereka orang Arab meletakkan untuk sebagian jenis nama. Ya, yang mana seperti nama jenis ini seperti nama asyhas dalam hal lafaz ya tadi, dalam hal lafaz tadi. Ya, bisa datang hal dalam keadaan diakhirkan. Seperti apa? Ja'a Usama muqbilan. Ya. Kemudian mamnu' min ash-sharf bersama ilah yang lain, hadza Usama. Usama tu. Ya. Tidak boleh pula dimasuki al. Tidak boleh dikatakan hadza al-Usama tu. Itu. Ditambahkan lagi tiga yang lain. Apa? Siapa yang ingat? Hah? Yaitu dari hukum-hukum lafzi yang berkait dengan apa? Alamul ashos, yang itu sama juga di situ, alamul ajnas. Boleh dimulai dengannya jumlah tanpa butuh musawir, karena dia seperti isim isim arifah tadi. Usamah muqbilun, gitu kan. Usamah muqbilun. Kemudian tidak boleh didhofahkan secara asalnya kecuali di sana berserikat. Ya. Pada nama itu yang lainnya. Sayyid Muhammad boleh. Hadza ja'a Muhammaduna, ketika di sana banyak Muhammad. Ini tidak boleh ya disifati dengan nakirah. Nah itu. Sudah lewat ini. Wa huwa am. Nah ini bedanya. Antara apa? Alamul ashos dengan alamul ajnas. Yaitu bahwasanya alamul ajnas am. Dari sisi makna mirip dengan apa? Nakirah. Ya, gimana ikhwan? Seperti nakirah, tidak mengkhususkan satu tertentu. Ya. Seperti setiap asal bisa dikatakan usamah. Ya. Seperti rajulun, setiap laki-laki balik bisa dikatakan rajul. Ya. Harus dimurojaah kembali ya. Cukup dulu lah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanallahi walhamdulillah, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.